Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Al-masalatu sadisatu. Masalah ke-6. Fi zakati urud at-tijarah. Mengenai zakat harta perdagangan. Ya. Masalah ke-6 pembahasannya tentang zakat harta perdagangan. Al-urudu jam'u ardin wa aradin. Al-urud itu bentuk jamak mufradnya, kata tunggalnya ard atau arad. Wa huwa yaitu ma'a'addahu al-muslimu lit-tijarati min ayyi sinfin kana. Ma'a'addahu al-muslimu, harta yang disiapkan oleh seorang muslim litijarati, untuk diperdagangkan. Untuk diperdagangkan. Min ayyi sinfin kana, dari jenis harta apapun. Dari jenis harta apapun. Baik itu tanah, rumah, kendaraan, pakaian, ya, bahan-bahan makanan, makanan, minuman, ya, apa saja harta yang oleh seseorang harta itu untuk diperdagangkan, diputar. Untuk perdagangan, ketika laku, ya, uang yang dihasilkan diputar lagi, belikan lagi harta, ya, barang-barang dagangan yang semisal atau yang lainnya, ya, tentunya yang namanya perdagangan itu untuk mencari laba, ya, mencari laba. Nah, setiap kali laku habis, ya, di belikan lagi, ya, barang-barang dagangan yang semisal, ya, untuk dijual. Nah, terus diputar untuk perdagangan. Ya. Wa huwa a'ammu amwali zakati wa ashmaluha. Wa huwa a'ammu amwali zakati wa ashmaluha. Dan zakat harta perdagangan merupakan a'ammu amwali zakati, harta zakat yang paling umum. Ya, zakat, harta zakat yang paling umum. Wa ashmaluha, dan cakupannya paling luas. Karena bersifat umum, mencakup apa saja yang diperuntukkan untuk perdagangan. Diputar dalam perdagangan untuk menghasilkan laba. Seperti jelaskan tadi. Semuanya masuk, bisa masuk. Apa saja yang bisa didagangkan. Tanah, rumah, kendaraan, dan seterusnya tadi. Ya, contoh-contoh yang disebutkan. Dan ini harta zakat yang paling umum, meliputi harta apa saja, dan paling luas cakupannya, ya, meliputi harta apa saja yang diperuntukkan untuk dagang. Wa summiya bidzalik, dan dinamakan demikian, ya, li'annahu la yastaqir, dikarenakan, ya, harta perdagangan itulah yastaqir, tidak menetap. tidak menetap. Bal ya'ridu, melainkan harta perdagangan itu datang, thumma yazul, kemudian pergi. Ya, didatangkan, kemudian dijual dan pergi. Jadi datang dan pergi, begitu. Ya, jika ada tokonya atau kiosnya, ya, dan semisalnya, maka barang itu masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, dibeli orang, keluar. Ya, datang lagi yang lain, dibeli. Ya, dan seterusnya. Ya aridu thumma yazul, datang kemudian pergi. Nah, jadi dia tidak menetap. Karena bukan untuk dipakai, bukan untuk dimanfaatkan pribadi, ya. Untuk dipakai, digunakan pribadi, tetapi untuk diperjualbelikan, untuk diperdagangkan. Fa inna tajira la yuridu hadhihi as-sil'ata bi'ainiha. Fa inna tajira, karena sesungguhnya seorang pedagang tajir, la yuridu, dia tidak menginginkan hadhihi as-sil'ata bi'ainiha, dia tidak menginginkan barang ini, ya, bendanya yang dia, bukan bendanya yang dia inginkan, bukan zat, ya, benda barang itu yang dia inginkan, bukan. Wa innama yuridu ribhaha minan naqdain. Wa innama, hanyalah sesungguhnya, yuridu, yang dia inginkan apa? Ribhaha, laba, keuntungan dari barang-barang dagangan itu, minan naqdain, berupa uang. Ya. Kalau di zaman itu, zaman Nabi SAW, naqdain, uangnya adalah dinar yang terbuat dari emas, dirham yang terbuat dari perak. Di zaman ini, masing-masing negara ada mata uangnya, kita rupiah, ya, Arab Saudi, real, dan seterusnya. Ya, ada dolar, dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah uang. Nah, jadi bukan benda, zat, barang itu sendiri yang diinginkan, ya, tetapi laba, keuntungan dari perdagangan barang-barang itu. Oleh karena itu sifatnya datang dan pergi. Datang dan pergi. Didatangkan, dijual, pergi. Datangkan lagi yang baru, dijual, dan seterusnya. Wa zakat wajibatun fi. Zakat wajib pada harta perdagangan. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat 19, Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka terdapat hak yang wajib ditunaikan, lis-sa'ili, untuk orang yang meminta, wal mahrum, dan yang tidak meminta, dari kalangan fakir miskin, orang yang butuh, ya, baik dia meminta maupun tidak meminta, punya hak untuk diberi dalam bentuk zakat. Ayat ini maknanya umum. Wa fi amwalihim, harta benda mereka, pada harta benda, harta benda di sini umum maknanya, mencakup, meliputi harta perdagangan. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan keumuman makna firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari harta yang kalian hasilkan yang baik-baik, yang suci, yang halal, yang kalian hasilkan. Ya. harta yang halal, yang suci, ya, yang baik-baik, yang kalian hasilkan, ini umum. Masuk di dalamnya harta perdagangan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, a'limhum, ajarkan kepada mereka, annallaha faradu alaihim, bahwa sesungguhnya Allah menfardukan, mewajibkan atas mereka, sadaqatan fi amwalihim, sadaqah itu zakat, pada harta benda mereka, tu'khadu min agniyaihim, dipungut dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lantas dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Hadits ini muttafaq alaih dan telah lewat. Annallaha aftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim, ya, fi amwalihim, pada harta benda mereka. Allah memfardukan kewajiban zakat pada harta benda mereka. Harta benda di sini umum. Ya, masuk di dalamnya harta perdagangan. Baik. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna urudat tijarati malun, anna urudat tijarati malun, bahwa sesungguhnya barang-barang dagangan itu adalah mal, adalah harta, yakni masuk dalam keumuman makna kata harta pada dalil-dalil di atas dua ayat dan satu hadis. Artinya apa? Dalil tentang wajibnya zakat pada barang dagangan, harta perdagangan, hanyalah dalil-dalil yang bersifat umum. Tidak ada nas. Tidak ada nas. Yakni tidak ada dalil khusus yang khusus tentang barang dagangan. Yang dalil itu khusus berbicara tentang zakat pada barang dagangan secara khusus. Secara langsung itu tidak ada. Ada hadis yang khusus tentang barang dagangan. Bahwa barang dagangan ada zakatnya. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah termasuk yang mendukung pendapat ini, mengakui hal itu dalam Asy-Syaful Mumtir. Nah, beliau mengatakan, meskipun tidak ada nas yang bersifat khusus dalam masalah ini, ya, tetapi ada nas, yakni dalil yang bersifat umum. Jadi dalilnya adalah dalil-dalil yang bersifat umum, yakni dalil-dalil yang maknanya itu bersifat umum, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, makna dua ayat dan satu hadis. Barang dagangan dimasukkan ke dalam keumuman makna harta benda yang disebutkan di dalil-dalil itu. Tentu saja pendalilan dengan keumuman makna dalil itu tidak sekuat pendalilan dengan suatu dalil, ya, nas yang sifatnya khusus memang terkait masalah itu secara langsung. Oleh karena itu dalam masalah ini ada khilaf. Karena sebagian ulama menganggap zakat perdagangan, menganggap bahwa harta perdagangan, barang dagangan itu tidak masuk dalam cakupan makna dalil yang umum maknanya itu. Tidak masuk. Butuh dalil khusus tentang itu jika hendak dikatakan ada zakatnya. Kenapa? Karena al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal pada harta yang dimiliki oleh seseorang adalah dia lepas dari tanggung jawab zakat padanya. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya harta dimiliki tidak terkena kewajiban zakat kecuali jika ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa ada zakatnya. Ya. Jadi yang menafikan adanya zakat perdagangan lebih menguatkan hukum asal bara'atul dhimmah pada asalnya seseorang terlepas dari tanggung jawab zakat pada harta yang dimilikinya sampai ada dalil khusus yang jelas-jelas menunjukkan itu. Adapun ulama yang mengatakan ada zakatnya berdalil dengan keumuman makna dalil-dalil yang telah kita dengar dan dikuatkan oleh mereka dengan qiyas. Dikuatkan oleh mereka dengan apa? Dengan qiyas. Qiyasnya ya. Qiyasnya kepada dinar dan dirham. Dari segi tinjauan makna, seperti yang sudah kita dengar tadi penjelasannya bahwa seorang pedagang ketika mendatangkan barang-barang dagangan bukan benda yang dia inginkan. Bukan. Yang dia inginkan dari barang-barang dagangan itu adalah laba. Dia akan perdagangkan. Dia jual. Habis datangkan lagi yang baru. Jual. Begitu terus diputar untuk perdagangan untuk mendapatkan laba. Jadi ya, yang diinginkan sebenarnya adalah uang, bukan bendanya. Berarti secara kias disamakan dengan an-naqdain, dengan uang dinar dan dirham dalam hal terkena kewajiban zakat. Nah, itu. Dan ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan ada zakatnya adalah pendapat jumhur ulama. Dan ini difatwakan oleh dua imam ahli fatwa di zaman ini, yaitu Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Ada athar dari Ibnu Umar. Ada athar dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Athar dari Abdullah bin Umar dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani sampai kepada Ibnu Umar. Oleh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Halaman 364. Baik. Ibnu Umar mengatakan, laisa fil urudi zakatun. Laisa fil urudi zakatun. Illa ma kana litijarati. Illa ma kana litijarati. Laisa fil urudi zakatun. Tidak ada zakat pada barang-barang yang dimiliki illa ma kana litijarati, kecuali yang diperuntukkan untuk perdagangan. Ya, kecuali yang dimiliki untuk diperdagangkan. Baik. Jadi menolak kembali, ini pendapat jumhur, ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dari kalangan salaf. Ya, ini pendapat Ibnu Umar. Ada athar riwayat yang sahih dari Ibnu Umar seperti yang telah dinukil dari riwayat Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, kitab Al-Umm. Al-Albani menilai sanadnya sahih sampai kepada Ibnu Umar. Dalilnya apa tadi? Dalilnya sudah tertera dalam kitab yang kita baca. Kias, karena yang diinginkan dari barang-barang itu bukan bendanya, melainkan laba berupa uang. Jadi tinjauan dari segi makna, itu sebenarnya yang diinginkan dari barang dagang itu adalah uang. Yang diinginkan adalah dinar, dirham pada masa itu. Sekarang ya di negeri kita rupiah. Ya, tergantung barakallahu fikum, tergantung mata uang masing-masing negara. Nah, itu secara kias. Kemudian dalil-dalil yang bermakna umum, ya, barang dagangan, harta perdagangan masuk tercakup dalam keumuman makna dalil-dalil yang telah kita dengar. Di pihak yang lain, sebagian kecil ulama menyelisihi jumhur, mayoritas ulama. Jumhur itu artinya mayoritas, ya. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak ada zakat harta perdagangan. Mereka adalah Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, ini yang di tarjih, yang didukung oleh Asy-Syaukani, Al-Albani, dan Syekhuna, guru kami, Muqbil Al-Wadi'i. Itu sederetan a'immah yang menyisih jumhur, ya, mulai dari Daud Al-Zahiri, kemudian Ibn Hazm Al-Zahiri, kemudian setelahnya Asy-Syaukani, di zaman ini Al-Albani, dan muridnya yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Mereka berpendapat tidak ada zakat harta perdagangan. Apa dalil mereka mengatakan tidak ada zakat harta perdagangan? Sudah diungkapkan tadi. Mereka mengatakan bahwa al-bara'atul asliyah lebih kuat daripada qiyas, berjalan di atas hukum asal bahwa seseorang pada asalnya lepas dari tanggung jawab mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya sampai datang dalil yang jelas menunjukkan hal itu. Dan di sini tidak ada dalil khusus tentang itu yang jelas menunjukkan hal itu. Ini lebih kuat daripada qiyas yang digunakan oleh jumhur, dan ini lebih kuat dibandingkan pendalilan dengan keumuman makna dalil-dalil tersebut. Karena itu dalil-dalil yang maknanya umum menyebutkan tentang kewajiban zakat yang dipungut dari harta orang kaya jika memenuhi persyaratan. Itu umum. Ya. Buktinya tidak semua harta dimasukkan dalam keumuman makna dalil tersebut. Tidak semua makna. Tidak semua harta. Ya, harta yang kemudian dimasukkan ke keumuman makna dalil-dalil itu hanya harta-harta yang ada dalil-dalil khusus, emas, perak, ya, dan yang lainnya yang telah kita lewati secara global. Karena itu ada dalil-dalil khusus menyebutkan. Maka kita katakan itu masuk dalam keumuman makna dalil tersebut. Harta perdagangan tidak ada dalil khusus tentang itu. Jadi sebenarnya intinya adalah qiyas. Qiyas, kembalinya ke qiyas sebenarnya. Dari dalil inti mazhab ini sebenarnya qiyas. Qiyasnya adalah ditinjau dari segi makna, ya, itu disamakan dengan uang karena sebenarnya yang diinginkan dari barang-barang itu adalah uang, bukan bendanya. Itu sebenarnya inti dalilnya. Nah, sementara ulama-ulama yang disebutkan yang tidak menyetujui ini mengatakan, ya, pada asalnya seseorang lepas dari tanggung jawab kewajiban zakat dari harta yang dimilikinya sampai datang dalil yang jelas tentang itu. Dan ini lebih kuat daripada menggunakan qiyas. Nah, oleh karena itu memang permasalahan ini termasuk permasalahan yang sulit, ya. Termasuk permasalahan yang sulit karena memang tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini kecuali qiyas. Naam. Baik, wa syurutu wujubi zakati fiha, dan syarat-syarat wajibnya zakat pada barang dagangan, nah itu ada syarat-syaratnya, ya. Asyartul awwal, syarat yang pertama, an yamlikaha bi fi'lihi kasyira'i. An yamlikaha, seseorang memiliki harta itu bi fi'lihi, dengan tindakannya, dengan perbuatannya untuk memilikinya. ya. Kasyirai seperti membeli. Dia membeli barang harta. Ya. Wa qabulil hadiyah, dia menerima hadiah. Ketika dia membeli harta itu dia niatkan untuk diperdagangkan. Ketika dia menerima hadiah, dia niatkan menerima hadiah itu untuk kemudian dia perdagangkan untuk mencari laba. Ya. Jadi dengan tindakannya sendiri untuk memilikinya. Fala yadkhulu fi dzalikal irtsu wa nahwu. Fala yadkhulu fi dzalik. Maka tidak masuk dalam kategori itu al-irtsu, harta warisan yang diwarisi. Wa nahwuhu, dan semisalnya. Mimma yadkhulu qahran, dari apa-apa yang masuk dalam kepemilikan seseorang secara qahran, artinya secara harus, sebagai satu keharusan gitu, tidak bisa ditolak. Ah gitu maksudnya. Qahran artinya harus dimiliki dan tidak bisa ditolak. Dicontohkan di sini warisan, harta warisan itu ya masuk dalam kepemilikan seseorang, bukan tindakannya dia, bukan membeli, bukan melihat, enggak. Ada kerabatnya meninggalkan harta warisan dan dia salah satu ahli waris. Mau tak mau dia harus menerima warisan. Dia tidak bisa mengatakan saya sudah kaya, saya tidak mau harta warisan itu, dibagikan saja kepada yang lain. Enggak bisa. Harus dia ambil. Harus dia ambil. Dan warisan itu harus dibagi dengan sistem pembagian warisan yang ditetapkan dalam Quran dan hadis, dan dia harus mengambil bagiannya. Setelah itu terserah. Kalau tidak butuh, ya silakan berikan ke siapa, terserah. Mau diberikan ke saudaranya yang lain yang dia pilih atau ke siapa, terserah urusannya. Setelah itu yang penting harus diambil dulu. Qahran sifatnya tidak bisa ditolak. Saya tidak mau menerimanya. Tidak bisa. Karena itu sudah ditetapkan dalam Quran dan hadis, Anda adalah ahli waris, jatah warisan Anda sekian, harus diterima. Setelah itu terserah. Kalau memang kaya tidak butuh, ya terserah mau diberikan ke siapa dari kerabat yang ada, salah satu saudara yang dia pandang mungkin paling miskin, paling butuh, ya sudah bagian saya untuk dia. Tapi yang penting ambil dulu. Gitu. Tidak bisa ditolak dari awal, sudah saya tidak dimasukkan dalam pembagian, kemudian harta itu dibagi di antara yang lain, enggak bisa. Tetap dia harus diberi jatah dan itu jadi milik dia. Setelah itu terserah, seperti jelaskan tadi, mau diberikan ke siapa. Itu qahran namanya. Ya. Kemudian afani yang kedua, an yamlikaha bi niyatit tijarah. An yamlikaha bi niyatit tijarah. Dia memiliki harta itu dengan niat untuk diperdagangkan. Artinya saat dia memilikinya memang diniatkan untuk perdagangan. Saat dia beli, niat membelinya untuk dijadikan barang dagangan. Ketika ada orang yang memberi hadiah, dia menerima hadiah itu dengan niat nanti untuk dia perdagangkan. Begitu. Artinya apa? Berarti jika dia menerimanya, memilikinya, artinya dia memiliki, ketika awal memiliki harta itu, niatnya bukan untuk perdagangan, kemudian nanti pada perjalanan kehidupannya tiba-tiba berubah pikiran, kemudian dia ingin menjadikannya sebagai harta dagangan, ya, yang tampak dari penjelasan di sini tidak bisa dimasukkan dalam kategori barang dagangan yang terkena zakat. Dan ini salah satu pendapat yang ada di kalangan jumhur ulama. Misal, seseorang menerima warisan, tanahkah, rumahkah, atau kendaraankah, ya itu tentunya ketika memiliki itu tentunya tidak ada niat perdagangan kan, karena memang itu warisan kan, sifatnya harus diterima seperti dijelaskan tadi. Nah, Berjalan waktu, setelah dia memiliki warisan itu, dia pun berpikir ingin berdagang. Maka dia pun meniatkan ya tanah. Nah, dia itu dianggap tanah lebih. Dia punya tanah. Ada rumah, tanah warisan ini tadi, daripada mengendap begitu, mending diputar untuk perdagangan. Dia ingin jadikan sebagai modal usaha. Maka dia jual dengan niat dapat laba. Hasil penjualannya nanti dia akan belikan lagi tanah yang lain atau harta yang lain untuk diputar dalam perdagangan gitu. Jadikan modal usaha. Terus diputar. Itu berarti diniatkan untuk apa? Untuk dagang. Nah, menurut mazhab ini, itu tidak ada zakatnya. Tidak bisa, karena awal memilikinya bukan untuk perdagangan. Dan masuk ke kepemilikan dia bukan dengan tindakan dia, tapi qahran, sebagai satu keharusan yang dia terima, karena itu warisan. Begitu pula halnya, awalnya dia membeli sesuatu untuk dipakai. Dia beli kendaraan, mobil misalkan. Mobil dia beli untuk kendaraan, dia pakai sekian bulan, sekian tahun. Satu saat berpikir untuk berdagang mobil, usaha mobil ini dia mau jadikan modal. Dia pun ingin menjualnya, ya nanti dapat selisih keuntungan. Kemudian hasil penjualannya dia akan belikan lagi mobil yang lain untuk dijual lagi. Jadi memang dia mau putar itu, jadikan modal usaha diputar untuk perdagangan. Ini tidak bisa. Ini tidak ada zakatnya karena ya dari awal bukan untuk perdagangan. Menurut mazhab ini. Paham? Mazhab yang lain mengatakan ketika ada niat untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk perdagangan, maka itu jadi barang dagangan dan ada zakatnya. Pendapat ini yang dipilih Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Jadi meskipun itu hasil warisan, asalnya hasil dia dapatkan ya warisan ya. Begitu. Atau misalnya, atau awalnya ketika dia membelinya untuk dipakai, tapi kemudian suatu saat dia berubah pikiran untuk dijadikan modal usaha untuk diputar, dijual, kemudian hasilnya diputar untuk perdagangan, maka berubah menjadi harta perdagangan dan ada zakatnya. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Difahami ya? Baik. Sekarang anak tanya, sebelum kita mengakhiri majelis, bagaimana jika seseorang tadinya membeli mobil untuk dipakai, ya, kemudian ketika dia pakai, dia berubah pikiran ingin mengganti mobil itu dengan mobil yang lain, maka dia jual dan ya dia menjual mobilnya, dia upayakan ada selisih sehingga ada keuntungan dia dapat, tapi hasilnya nanti dia untuk belikan mobil lain untuk dia pakai, dia ingin ganti mobil lain gitu, dia ingin merasakan mobil yang lain, mungkin keluaran baru ya. Nah, dan dia dapat keuntungan di situ. Atau tadinya dia punya rumah, dia tempati, suatu saat dia jual, ada yang menawari untuk dibeli dengan harga yang menguntungkan, maka dia juallah rumah itu. Ada zakatnya enggak? Termasuk perdagangan, zakat harta perdagangan ya? Bukan. Iya. Kenapa? Karena hasilnya bukan diniatkan untuk diputar sebagai modal usaha perdagangan. Bukan. Jadi bedanya di situ. Jadi itu enggak ada zakat perdagangan, jangan katakan oh itu ada keuntungannya, kena zakat, enggak. Jadi uang hasil penjualannya, andaikan ada keuntungan, ada kelebihan, kalau dia tabung, dia simpan, dan itu mencapai nisab, setahun kemudian jika tidak berkurang, ya keluar zakatnya, zakat uang jadinya. Pembahasannya zakat uang, nanti ada pembahasan tersendiri tentang zakat uang. Nah, bukan zakat perdagangan, karena bukan diperdagangkan, bukan dijadikan modal usaha, dijual hasilnya ya diputar untuk membeli lagi barang yang lain untuk perdagangan terus seperti itu, bukan untuk itu, bukan untuk diputar dalam perdagangan. Hanya saja dia ya ingin ganti mobil atau rumahnya karena dia punya rumah yang lain misalkan, ya, atau dia ingin pindah rumahnya dijual, ya. Meskipun dia dapat keuntungan dari situ, tapi bukan untuk perdagangan, ya. Bukan untuk jadikan modal usaha yang diputar hasilnya. Dibelikan lagi rumah yang lain untuk dijual lagi. Ketika laku dapat untung, beli lagi rumah yang lain, dijual lagi. Artinya usaha jual beli rumah, bukan. Bisa dibedakan? Baik. Fadhlu jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.